Salam, lo ngah

Mos pintu otak tak mau dulaku di monolio tau lo aku emolah ta moliu to bulan tu lolimu tu bangota lolipi iu loli om iloli dimu ingat Nenek, dongkor murupati pun mari uton. Mak ada ungo wale. Mapang kalau ada dia lepet tetap mulato bele. Yang boleh mana ni urus siya wala. Wabu cabu ada pihen. Tinggal lu nak urus siya. Wabu aja main to ongkosin. Wabu aja to biayam. Wabu tinggal to ongkosin. Yang boleh mana ni odi.